Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih kita membahas bab innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Bab tentang bagaimana syaitan mempengaruhi hamba-hambanya agar takut kepada wali-walinya, takut kepada manusia-manusia yang merupakan anak buah syaitan. Kemudian dipengaruhi manusia agar mereka lebih mementingkan keriduan manusia daripada keriduan Allah, yang akhirnya mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala azab dan kemurkaannya. Dan demikianlah keadaan orang yang lebih mementingkan keriduan manusia daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan selalu menakut-nakuti hambanya dan selalu menakut-nakuti dengan fakir, dengan kemiskinan. Ini kerjaan syaitan. Selalu dalam keadaan menakut-nakuti dan membayang-bayangkan sesuatu yang mengerikan dari kefakiran. Maka ikhwanul fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa orang yang lebih mencari keriduan manusia daripada keriduan Allah, maka ini merupakan da'ful yaqin, kelemahan keyakinan. Dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan rahimahullah bahwa seorang yang memuji manusia kalau manusia memberi dan mencerca manusia kalau manusia tidak memberi, ini juga termasuk kalau mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan memiliki kelemahan keyakinan, khususnya keyakinannya terhadap takdir. Mereka tidak ingat bahwa sesungguhnya rezeki yang Allah berikan adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan. Maka kalau mereka memberi atau tidak memberi, itu pun qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memberikan kejelekan atau memberikan kebaikan, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kalau diberi kebaikan atau mendapatkan kebaikan dari manusia manapun, sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillah. Sebaliknya kalau mendapatkan kejelekan-kejelekan, maka kita ingat bahwa itu adalah qada wal qadar, maka kita sabar. Tetapi kalau kemudian kita mencaci maki manusia ketika manusia tidak mau memberi, dan kita memuji mereka kalau mereka memberi, maka ukuran pujian dia dan cercaan dia ukurannya adalah dunia, maka ini pun termasuk dha'ful yaqin, lemahnya keyakinan. Kata Syekhul Islam, fa idza damamtahum ala ma lam yuqaddir kana dzalika min dha'fil yaqin. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau engkau mencerca mereka atas sesuatu yang Allah tidak takdirkan, maka itulah bukti kelemahan keyakinanmu. Fala taqaffahum wala tarjuhum wala tadhummahum, maka jangan kalian meremehkan, merendahkan manusia atau mengharapkan kepada manusia atau mencerca manusia, min jihati nafsik wa bihawak, jangan karena hawa nafsumu, jangan hanya karena sisi kepentingan pribadimu engkau memuji manusia atau mencercanya, mengharap pada manusia atau merendahkannya. Jangan. Jangan ukurannya adalah nafsika wa hawak, nafsumu dan hawamu, hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka kata Syekhul Islam, walakin man hamidahullah wa rasuluhu minhum fahuwal mahmud. Tetapi siapa yang Allah puji dia, siapa yang Rasulullah puji dia, maka dialah orang yang terpuji. Wa man dhammahullahu wa rasuluhu minhum fahuwal madhmum. Sebaliknya siapa yang Allah cerca, siapa yang Rasulullah cerca dia, maka dialah orang yang tercela. Berarti ukurannya bukan kita yang menentukan bahwa dia ini mahmud atau madhmum, apakah dia terpuji atau tercela, itu bukan dengan ukuran pribadi kita. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini penting ya, yang membuat seorang muslim memiliki kepribadian yang bagus, kepribadian yang kokoh, dia sama sekali tidak menilai manusia dari kepentingan pribadi. Kalau melihat seseorang, apakah dia terpuji atau dia dalam keadaan tercela, mahmud atau madmum, itu ukurannya apakah orang ini dipuji oleh Allah atau tidak, apakah dipuji oleh Rasulnya atau tidak. Demikian pula orang yang tercela, apakah dia dicerca oleh Allah, apakah dia dicerca oleh Rasulullah, itu ukurannya. Maka kalau seorang mukmin taqi yang bertakwa, dipuji atau tidak dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dipuji. Kemudian ketika kamu datang kepadanya, tolong saya, pinjami saya uang, tiba-tiba dia mengatakan, aduh saya enggak ada. Apakah kemudian kamu mencaci maki orang mukmin tadi dengan mengatakan bahwa dia itu orang begini, bakhil, jahat, enggak punya kasih sayang, habis. Apa ukurannya? Saya pinjam enggak dikasih. Ini khalifina azakumullah, ini berarti dha'ful yaqin. Orang ini tidak memiliki atau kurang keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bukan itu ukurannya, bukan kamu diberi atau tidak diberi. Diberi memuji, kalau dicerca atau kalau tidak diberi, dia mencerca. Ini ikhwan fillah azakumullah, berarti dia tidak mengukur dengan ukuran yang benar. Mengukurnya adalah apakah dia seorang mukmin yang taat pada Allah atau tidak, apakah dia seorang mukmin yang mengikuti sunnah Rasulullah atau tidak, itu ukurannya. Jangan ukurannya saya jauh-jauh datang, saya kemudian tidak begini, tidak begitu, semuanya pribadi, saya. Padahal ternyata dia dalam keadaan tidak memberimu karena satu dan lain hal yang kamu tidak tahu. Mungkin dia betul-betul dalam keadaan pailit dan dia tidak mau terang-terangan mengatakan kepadamu, sehingga mengatakan dengan maaf, saya tidak bisa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini penting sekali, karena kebanyakan manusia mengukur manusia lain dengan hawa nafsu dan dengan perkara-perkara yang berkait dengan pribadinya sendiri. Padahal yang terpuji adalah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yang tercela adalah siapa yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Qala walim polamma qala ba'd wafdi bani Tamim. Pernah satu kisah dalam riwayat yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu utusan, satu rombongan dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, ai Muhammad, a'tini fa inna hamdi zain wa dhammi shayn. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berikan kepadaku sesuatu. A'tini, yang diberikan kepadaku sesuatu dari harta dunia. Fa inna hamdi, sesungguhnya pujianku zain, indah, bagus. Dan cercaanku syain, jelek. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini kalau di zaman sekarang biasanya wartawan yang datang ke satu tokoh kemudian mengatakan, beri aku harta, saya wartawan dari majalah ini atau dari koran ini. Ingat, kalau aku memuji, pujianku akan menaikkan kamu di Indonesia ini. Tapi kalau saya mencerca, cercaanku akan menjatuhkan martabatmu. Ini kan sering demikian. Sehingga mau tidak mau dia memberi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika utusan dari Bani Tamim datang kepada Nabi dan kemudian mengatakan, a'tini, berikan aku sesuatu, karena pujianku indah, bagus, dan akan membuat tinggi derajat. Tetapi kebalikannya, kalau aku mencerca, cercaanku jelek dan sangat menjatuhkan nantinya. Ini qul ibn a'azakumullah, kalau di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, di kalangan Arab, itu bukan wartawan, tetapi penyair. Penyair-penyair itu punya panggung di pasar-pasar. Dan penyair-penyair itu punya tempat untuk dia berbicara, membacakan syairnya. Setiap ada bangsawan yang melemparkan uangnya, hartanya, kepingan-kepingan emas dan peraknya, maka dia langsung membuat syair itu irtijalan. Ini dengan mendadak, tanpa dikarang. Langsung saat itu keluar syairnya. Dengan kafiah, dengan betul-betul sajaknya bagus, susunan katanya, hitungan suku katanya semuanya tepat, dan memuji bangsawan tadi habis. Sebaliknya, kalau tidak memberi, dia akan jelekkan dan akan dihafal syair-syair itu di kalangan masyarakat. Seperti wartawan tadi kedudukannya. Kalau dia berbicara, akan terkenal. Kalau penyair ini berbicara dengan kejelekan, akan terkenal pula kejelekannya. Ternyata ketika kepada Rasulullah mengatakan begitu, Rasulullah SAW menjawabnya dengan jawaban yang lain daripada yang lain. Rasulullah mengatakan bahwa dzakallah, itu adalah Allah yang pujiannya akan memuliakan dan cercaannya akan merendahkan. Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu makhluk dan kita manusia, memuji dengan pujian apapun, kalau Allah tidak muliakan dia, tetap dia tidak jadi mulia. Demikian pula kalau mencerca seseorang dengan cercaan sejelek-jelek cercaan, kalau Allah ingin memuliakannya, tetap dimuliakan. Mau bukti? Terlalu banyak. Buktinya terlalu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah tidak dicerca? Beliau dikatakan sebagai orang gila, sebagai majnun, dicerca dan cacimaki. Tapi apakah jadi rendah? Demi Allah, sampai hari ini Allah memuliakan nabinya dan rasulnya. Allah memuliakan beliau alaihi salatu wassalam, tidak berkurang sedikit pun kehormatannya. Bahkan ketika dilihat yang mencercanya adalah orang yang tercela, maka justru jadi pujian. Iya kan? Kalau orang jujur dicerca oleh para pendusta, menjadi tambah terkenal kejujurannya kan? Wah, berarti ini memang orang yang jujur. Semua para pendusta benci sama dia. Kamu itu terlalu sok suci, terlalu jujur dan seterusnya. Jadi cercaan orang-orang yang tercela, caci makian orang yang memang jelek, maka itu menjadi orang tadi malah terpuji, malah semakin mulia, semakin mulia. Rasulullah dicercanya adalah oleh orang musyrik kafir, oleh orang rendahan-rendahan, oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, oleh orang-orang yang dalam keadaan tidak memiliki martabat di sisi Allah. Maka itu merupakan bukti kalau Rasulullah SAW adalah orang yang mulia, orang yang dalam keadaan tinggi derajatnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ketika utusan Bani Tamim tadi datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, a'tini, fa inna hamdi zain, fa inna dhammi shain, berikan kepadaku sesuatu, karena pujianku bagus dan indah, sedangkan cercaanku akan merendahkan dan menjatuhkan. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dzakallah, itu Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa hu, na'am. Kalau Allah memuji hambanya, maka hamba itu akan menjadi mulia dan pujiannya paling tinggi. Dan kalau Allah mencerca, merendahkan seorang hamba, maka dia akan jatuh, enggak ada nilainya, dan akan direndahkan di dunia dan di akhirat. Maka jangan pedulikan dengan pujian dan cacian manusia. Yang harus kita pedulikan adalah bagaimana Allah, apakah ridha kepada kita atau tidak. Bagaimana Allah, apakah ridha dengan amalan perbuatan kita atau malah murka. Ini yang harus jadi ukuran. Kalau Allah ridha, alhamdulillah. Walaupun manusia mencerca, silahkan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gonggongan anjing jangan dihitung. Salahin jalannya. Kenapa? Itu anjingnya menggonggong. Berarti kita harus belok. Belok ke sana ada anjing lagi, menjenggong lagi. Wah, ini kayaknya salah. Kita berbuat salah ini. Kok pusing dengan gonggongan anjing? Kok pusing dengan suara makhluk rendah? Maka ikhwan fillah a'azakumullah, jangan pusing dengan gonggongan mereka. Ucapan apapun yang mereka ucapkan, cercaan apapun yang mereka ucapkan, maka kalau jalan kita di atas hak, di atas tauhid, di atas sunnah, maka jangan pedulikan. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa dalla al hadis ala anna al iman yazidu wa yanqus. Maka hadis ini, ini hadis-hadis yang seperti ini, adalah menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena ada kalimat da'ful yakin. Ini tanda lemahnya keyakinan. Berarti bukti, kalau iman itu bisa da'if, bisa qawi. Bisa kuat, bisa lemah. Bisa naik, bisa turun. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang. Namun, sudah kita sampaikan kemarin bahwa hadis yang sedang dibahas kemarin adalah dhaif. Sehingga yang kita maksud adalah hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Yang Rasulullah menyebutkan dengan kalimat dhaful yakin, maka ini adalah bukti kalau iman bertambah dan berkurang. Wa annal a'mal min musammal iman. Dan juga menunjukkan bahwa amalan-amalan itu termasuk iman. Yang dilakukan dalam bentuk amalan. Iya kan? Yang disebutkan adalah dalam bentuk amalan. Dia mencari ridho manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah. Amalan. Tetapi disebutkan itu dha'ful yakin, lemahnya keyakinan, lemahnya keimanan. Berarti amalan termasuk iman. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu mencakup ucapan, mencakup keyakinan dalam hati, dan juga mencakup amalan perbuatan yang zahir. Hadis yang berikutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, "Man iltamasa ridallah bi saqatin nas" رضي الله عن رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Disebutkan riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man iltamas rida Allah bisakhat an-nas." Barang siapa yang mencari keriduan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan manusia pun akan ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan juga manusia akan murka kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Hadha al-hadis rawahu Ibn Hibban bi hadha al-lafz. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan lafaz yang seperti ini. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari seseorang dari penduduk Madinah, dari sahabat dari penduduk Madinah yang menceritakan bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu pernah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Isi suratnya adalah aniktubi li kitaban tusini fi. Tulislah kepadaku satu surat yang engkau memberikan nasihat kepadaku atau memberikan wasiat kepadaku. Wala tuksir alayya, dan jangan banyak-banyak. La tuksir, ini jangan banyak-banyak, simpelkan nasihatnya. Meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ini bukti bahwa para sahabat satu dan yang lainnya saling menimba ilmu dan saling menanyakan ilmu. Dan Muawiyah radhiyallahu taala anha di Syam, beliau menulis surat kepada Aisyah di Madinah yang isi suratnya adalah tulislah surat kepadaku dalam bentuk nasihat dan wasiat. Ini mintalah apa, berikan kepadaku wasiat. Wala tuktsir, tapi jangan banyak-banyak, ringkaskan. Fakatabat Aisyah, maka Aisyah menulis suratnya kepada Muawiyah. Salamullahi alaik. Semoga salam Allah kepadamu. Yani assalamualaikum. Amma ba'd, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Ini lafaz Tirmizi. Tadi yang kita baca lafaz dari Ibn Hibban. Adapun lafaz Tirmizi dikatakan, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, kafahu Allahu mu'natan nas, maka Allah akan mencukupi dia dari manusia. Wa man iltamasa ridwan nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, wakalahu Allahu ilan nas, maka Allah pasrahkan dia kepada manusia. Ini Allah acuhkan, Allah biarkan dia untuk manusia. Ini silakan harapkan dari manusia. Wassalamu alaikum. Demikian suratnya. Wassalamu alaikum. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim juga di dalam Al-Hilyah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini ada dua lafaz yang berbeda sedikit, tetapi intinya sama. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dengan menyebabkan manusia murka, maka niscaya Allah akan ridha dan manusia pun nantinya ridha. Lihat, kalau mencari keridhaan Allah walaupun saat itu manusia dalam keadaan murka, marah, tapi disebutkan di sini dalam lafaz Ibn Hibban bahwa niscaya Allah akan ridha dan manusia pun akan ridha. Ada yang dalam keadaan tadinya tidak paham jadi paham. Oh, ternyata itu orang baik. Ridha. Ada yang tadinya belum berilmu, ketika berilmu, subhanallah, ternyata fulan yang dulu pernah begini pernah begitu kepada kita, ternyata tujuannya baik. Jadi ridha. Dan paling lambatnya, yakni ujung-ujung akhirnya adalah ketika mereka makan tanah di kuburan. Mereka sadar, subhanallah, ternyata apa yang dikatakan oleh fulan itu benar. Ini khulifatina azakumullah, akhirnya mereka akan tahu, akan ridha. Ternyata kalian adalah orang yang dalam keadaan mengikuti kitab dan sunnah dan berniat baik menyampaikan kebenaran. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, barang siapa yang mengharapkan keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka niscaya manusia Allah akan ridha dan manusia pun akan ridha. Sedangkan dalam riwayat atau dalam lafaz Tirmizi dikatakan bahwa Allah akan mencukupi dari manusia. Kalaupun manusia murka kepadamu dan memberikan berbagai macam kejelekan kepadamu, Allah akan mencukupimu. Allah akan membelamu. Kalimat maniltamasa artinya ayat talaba. Iltamasa artinya mencari. Maniltamasa, barang siapa yang mencari. Sebagaimana orang yang mencari ilmu juga dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Disebut dengan yaltamis, artinya mencari. Barang siapa yang menjalani satu jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, sallallahu, Allah akan jalankan dia kepada jalan, kepada surga. Kalimat iltamasa di sini berarti talaba. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa katabat Aisyah ila Muawiyah. Aisyah menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Wa rawa annaha rafa'athu, diriwayatkan bahwa Aisyah memarfu'kan nasihatnya. Dalam riwayat lain tidak merafa'kannya, berarti mauquf 'ala Aisyah. Yani dalam dua, ada dua riwayat, ada satu riwayat Aisyah mengatakan qala Rasulullah secara marfu', yang dinaikkan kepada Rasulullah SAW. Ada pula riwayat yang Aisyah langsung menasehati, tidak mengatakan qala Rasulullah, hanya mengatakan barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah akan ridha dan manusia pun pada akhirnya akan ridha. Berarti ada yang marfu', ada yang mauquf. Dan yang marfu' disebutkan man ardallahu bisakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupinya dari manusia. Wa man ardan nas bisakhatillah, dan barang siapa yang mengharapkan keridhaan manusia dengan kemurkaan dari Allah, lam yughnu anhu min Allah syai'a, maka manusia itu tidak akan bisa mencukupinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari keridhaan Allah, manusia yang marah, maka Allah akan mencukupi kamu dari manusia. Tapi kalau kamu mencari keridhaan manusia, Allah yang marah, manusia enggak bisa mencukupi kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak mampu untuk melindungi kamu dari kemurkaan Allah, untuk menjaga kamu dari azab Allah, untuk menyelamatkan kamu dari neraka Allah, enggak mampu manusia. Demikian, ikhwani fillah na'azakumullah. Sesuatu yang sesungguhnya akan dipahami oleh orang-orang yang berakal, akan dimengerti oleh orang-orang yang cerdas. Sedangkan lafaz lain, walafdul mauquf, dalam keadaan mauquf lafaznya. Yani ya Aisyah tidak merafa'kannya kepada Nabi. Lafaznya begini. Man ardallah bisakhatin nas, ridallah radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah atau membuat ridha Allah walaupun dengan kemarahan manusia, maka niscaya Allah akan ridha kepadanya dan manusia pun akan ridha. Wa man arda an-nas bi sakhatillah, dan barang siapa yang membikin ridha manusia dengan kemurkaan Allah, ada hamiduhu minan nasi lahu dhaman, akan berubah orang yang memujinya menjadi orang yang mencerca. Perhatikan perbedaan lafaz lagi, bahwasanya barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, akan ada, ada artinya ya'ud, akan berubah, akan kembali menjadi cercaan. Padahal dia membuat ridho manusia, supaya manusia ridho. Bagaimana supaya ridho dibenarkan semua, dosa mereka dikatakan tidak dosa, kesalahan mereka dikatakan tidak apa-apa, pokoknya yang penting manusia ridho. Apa akibatnya? Nanti akan ada, akan berbalik pujian mereka menjadi cercaan. Suatu saat, mereka akan berkata, oh ternyata kamu itu adalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Berubah yang tadinya hamid menjadi dhamun. Yang tadinya memuji menjadi mencerca. Yang tadinya sudah menjadi da'i semiliar umat, tiba-tiba jatuh diinjak-injak. Ini khulifnina azakumullah, manusia, begitu keadaannya. Sebentar begini, sebentar begitu. Qala, dikatakan kata Syekhul Islam selanjutnya, wa hadza min a'dhamil fiqh fid din. Kalimat ini dari Aisyah yang mauquf, berarti kan kalau mauquf adalah ucapan Aisyah. Berarti ini ucapan Aisyah ini adalah ucapan yang betul-betul menunjukkan a'dham, sebesar-besar fiqh yang ada pada beliau radhiyallahu taala anha. Hadza min a'dhamil fiqh fid din. Ini sebesar-besar fiqh Aisyah dalam agama. Pemahaman Aisyah dalam agama begitu tinggi. Fa inna man ardallahu bi sakhatihim kana qad ittaqahu wa kana 'abdahu salih. Karena orang yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan melindunginya, dan berarti dia dalam keadaan meminta dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Wa kana 'abdahu salih. Berarti dia akan takwa kepada Allah. Dan kalau takwa kepada Allah, dia menjadi hamba Allah yang saleh. Kalau menjadi hamba Allah yang saleh, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang-orang yang saleh, akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya, akan membantu dari kesulitannya. Wallahu yatawalla salihin. Karena Allah yang akan membela orang-orang saleh. Bukankah pernah dibaca dalam hadis Arba'in bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan tentang Allah bahwa Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Bayangkan, pembelaan Allah terhadap aulia. Siapa aulia? Orang-orang saleh. Wali-wali Allah yang Allah bela adalah orang-orang yang saleh, yang bertakwa, yang selalu mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang saleh, orang yang bertakwa, orang yang dalam keadaan derajatnya derajat aulia. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dicintai oleh Allah, Allah telah mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Berani memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang, kata Allah. Allah yang akan memerangi. Siapa yang akan bisa menang menghadapi Allah? La ahad wallah. Demi Allah, tidak akan ada yang bisa menang di hadapan Allah. Kalau Allah mengatakan adantu bil harb, aku umumkan perang, artinya tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan kalah. Mereka yang akan kalah rendah hancur dan akan menjadi orang-orang yang merugi dunia dan akhirat karena memusuhi wali-walinya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kecerdasan fikih Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa yang mencari keriduan Allah, maka dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Manusia yang tidak ridha, yang murka, ini kamu akan dilindungi oleh Allah. Tentunya kalau dicari dalilnya, sudah terlalu banyak. Seperti yang kita baca tadi. Ayat lainnya yang menunjukkan dalil ini adalah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki kepadanya dari sisi yang tidak diduga-duga, yang tidak diperhitungkan oleh mereka. Ini pun janji Allah yang pasti benar. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, wa man yattaqillah, wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka man iltamasa ridallah bisakhatin nas, maka barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dengan kemurkaan manusia, maka berarti dia bertakwa kepada Allah. Karena mencari keridhaan Allah, tentunya dia bertakwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah pun akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka silakan manusia murka. Silakan kalian marah. Silakan kalian mengatakan dengan caci makian, mengadakan berbagai macam rencana jahat. Yani berbagai macam makar-makar. Apakah mengepungnya, mengurungnya, membunuhnya, mengusirnya, atau memboikotnya, atau tidak memberikan rizki kepadanya. Niscaya Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kamu sangka sudah ditutup semua. Saya itu biasa dapat dari sini, ternyata tokonya dihancurkan oleh mereka. Waduh, dari mana lagi? Biasanya dari sini, ditutup juga. Oleh mereka, kemungkinan-kemungkinan datangnya bantuan sama dia tutup semua. Habis. Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Disebutkan di sini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Manusia ngitungnya, oh ini rekening harus ditutup, rekeningnya teroris. Padahal Yahudi itu urusannya bukan dengan teroris, urusannya dengan bagaimana menghadang Islam, kan begitu. Sehingga semua kaum muslimin ditutup dananya dengan alasan teroris. Tutup dananya teroris, teroris, teroris. Dikira Dengan itu akan bisa menghalangi dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah islamiyah. Ternyata sama sekali tidak. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Dan Allah akan tetap memberikan keridhaannya dan kemudahan mereka untuk berdakwah yang mereka sama sekali tidak menyangkanya. Yang Allah katakan, yaj'al lahu makhraja. Aku akan berikan, kata Allah, makhraj. Jalan keluar dari kesulitannya. Kesulitan apa? Dimudahkan oleh Allah SWT. Sehingga, walaupun dalam keadaan tidak mendapatkan dari siapapun bantuan, tetap la yadurruhum man khadalahum. La yadurruhum man khadalahum, maknanya adalah tidak merugikan mereka sedikit pun orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang tidak menolong mereka, yang memboikot mereka. La yadurruhum man khadalahum. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, keadaan orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Maka tidak memberikan madarat pada mereka semua kemurkaan manusia yang memberikan berbagai macam kejelekan kepadanya. La yadurruhum syai'a. Tidak memberikan kejelekan apapun. Allah menjanjikan makhraj. Kalau dipersulit oleh mereka, Allah memberikan makhraj. Kalau ditahan oleh mereka, ditutup dan diboikot dari rezekinya, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu yakfihi mu'natan nasi bila raib. Maka Allah akan mencukupi orang yang bertakwa ini dari manusia bila raib, dengan tidak ada keraguan. Wa amma kaunun nasi kullihim la yurdun. Adapun keadaan manusia, mereka dalam keadaan tidak ridha, maka tentunya memang keridhaan manusia qad la yahsul dzalik. Keridhaan manusia seluruhnya mungkin tidak didapat. Ya. Orang yang mencari keridhaan Allah biasanya memang tidak mendapatkan keridhaan manusia secara keseluruhan. Tentunya tidak diridhai oleh musyrikin, tidak diridhai oleh ahlul dalal, oleh orang-orang yang sesat. Orang yang mencari keridhaan Allah tidak diridhai. Tentunya. Maka dikatakan di sini, amma kaunun nas kullihim la yurdun anhu faqad la yahsul dzalik. Adapun keadaan manusia, apakah mereka ridha atau tidak ridha, maka bisa jadi la yahsul dzalik. Bisa jadi tidak didapatkan keridhaan manusia secara keseluruhan. Tetapi lakin yurdun anhu idza salima minal aghrad. Tetapi tetap akan mendapatkan keridhaan manusia ketika manusia tadi dalam keadaan selamat dari tujuan-tujuan dunianya. Biasanya mereka menentang jalan kebenaran, menentang jalan Allah karena aghradun dunyawiyah, tujuan-tujuan dunyawiyah. Kalau sudah salimu, mereka selamat dari tujuan-tujuan itu, artinya sudah mukhlis, ikhlas, hanya melihat mana hak mana batil, maka mereka pun akan berubah menjadi ridha. Ada hamiduah, ada dhammu, kembali yang tadinya mencerca menjadi memuji, yang tadinya memusuhi menjadi kawan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini sungguh-sungguh terjadi. Orang yang memerangi Rasulullah dengan pedangnya di perang Badr bisa menjadi manusia yang paling saleh, mukmin, yang berperang melawan musyrikin paling depan. Ini terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Jagoan Quraisy musyrik ketika itu memerangi Rasulullah dan ahli strategi Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu tiba-tiba berubah menjadi seorang mujahid fi sabilillah. Berarti yang tadinya tidak ridha jadi ridha. Kapan? Idza salimu min aghradid dunya, ketika mereka sudah selamat dari tarikan-tarikan dunia. Ketika mereka dalam keadaan selamat dari berbagai macam pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh syaitan, pengaruh iblis, tiba-tiba mereka kembali mendukung dan kembali menyatakan ini adalah hak. Ridha. Walaupun tadinya tidak ridha. Ini ikhwan fillah a'azakumullah. Kapan mereka akan berubah menjadi ridha? Idza tabayyana lahumul aqibah. Kalau sudah jelas akibatnya, sudah tahu, tabayyana, sudah kenal, oh akibatnya begini, maka mereka akan berubah. Maka sabarlah ikhwan fillah a'azakumullah. Sabarlah wahai kaum muslimin, sabarlah wahai para duat. Ketika kita berdakwah atau ketika kita menyampaikan kebenaran, harus ikhlas karena Allah, jangan karena manusia. harus yang dicari adalah keridhaan Allah, jangan keridhaan manusia. Kalau Allah ridha, biarkan manusia. Yang tidak ridha sekarang, mudah-mudahan besok ridha. Yang tidak bulan ini, mudah-mudahan bulan depan. Yang tidak tahun ini, insya Allah tahun depan. Dan barang siapa yang menentang terus-menerus, menentang tauhid, menentang sunnah, niscaya mereka akan sadar pada akhirnya nanti. Dan kalau mereka sadarnya adalah ketika makan tanah di kuburan, atau ketika dia dalam keadaan dibangkitkan di padang mahsyar, maka itulah keterlambatan yang paling pahit. Itulah penyesalan yang tidak ada artinya, penyesalan yang sama sekali tidak memberikan manfaat apapun. Seperti orang yang Allah ceritakan, yang menyatakan di dalam neraka ketika menggigit jarinya, yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai Allah, duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Ini penyesalan. Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat sedikit pun karena penyesalannya sudah terlambat. Penyesalan di dalam neraka itu adalah adab di atas adab. La yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa lahum yunsarun. Tidak dikurangi adabnya dan tidak ditolong sama sekali. La yukhaffaf wa la yunsar. La yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la yunsarun. Tidak dikurangi adabnya dan tidak ditolong sama sekali. Ikhwan fillah na'azakumullah, kenapa dia menyesal? Karena dia ketika di dunia dalam keadaan memusuhi ahlul haq, memusuhi pembawa tauhid, memusuhi orang yang mendakwahkan la ilaha illallah dan mendakwahkan Muhammad dan Rasulullah, yang ucapannya selalu ikutilah sunnah, jauhilah bid'ah. Yang dakwahnya adalah beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah yang selalu mengatakan dengan kalimat qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan, ikrarkan, imani bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini dakwah Rasulullah. Tapi tiba-tiba musyrikin menentangnya dan mencaci makinya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang membuat kenduri seorang musyrik. Seorang musyrik kafir membuat kenduri suatu walimah, mengundang. Dan kebiasaan orang Arab mengundang pula kerabat-kerabat dari manapun, termasuk Rasulullah diundang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka makan makanan walimah itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau makan. Datang tuan rumah tadi, kenapa engkau tidak mau makan makananku? Dan ini sifat orang Arab. Kalau ada undangannya tidak mau makan, dia betul-betul merasa tersinggung. Kenapa? Merasa tidak dihormati. Kenapa engkau tidak memakan makananku? Kata Rasulullah, aku tidak akan memakannya kecuali kalau engkau mau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung dia saat itu juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Makan. Untuk supaya dia mau makan walimahnya, dia mengucapkan syahadat. Maka Rasulullah makan. Setelah bubar kenduri, musyrikin tadi, sahabat-sahabatnya orang tadi ini terheran-heran, apakah kamu telah masuk Islam? Apakah kamu telah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apakah kamu telah ikut agamanya Muhammad? Orang tadi mengatakan, tidak. Aku tadi hanya menghormati tamu. Buktikan kalau kamu itu tidak masuk Islam. Bagaimana aku membuktikannya? Kamu jelas-jelas telah mengikuti Muhammad dengan kalimat itu. Maka buktikan kalau kamu dalam keadaan tidak mengikuti agamanya. Kamu datangi dia dan ludahi mukanya. Dia dihadapkan dua perkara. Ridha Allah dan ridha an-nas. Meridhakan sahabat-sahabatnya musyrikin, berarti saya harus meludahi Muhammad SAW. Atau dia tetap bersama Rasulullah SAW, mengkonsekuensikan kalimatnya, yakni serius dengan ucapannya, berarti meridhakan Allah SWT. Ternyata celaka apa yang dia tentukan. Sungguh celaka apa yang dia tentukan. Dia justru memilih keriduan manusia. Maka dia mencari Rasulullah SAW untuk supaya diridhoi oleh teman-temannya musyrikin. Dia meludahi Rasulullah SAW tetapi Allah kembalikan ludahnya kepada mukanya sendiri dan kemudian menjadi cacat di mukanya, dan kemudian Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da ijaani wa kana syaitanu lil-insani khadhula. Ketika orang zalim di neraka menggigit jarinya dan mengatakan, duhai kiranya aku mengikuti jalannya Rasul, dan duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai teman. Yang mendorong dia untuk meludahi Rasul siapa? Temannya. Teman yang jelek, sahabat yang jelek akan membawa dia kepada kejelekan. Maka dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya kalau aku tidak mengambil fulan sebagai temanku, laqad adallani anidzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari adzikr, telah menyimpangkan aku dari kebenaran. Ba'da idja'ani, padahal sudah datang kepadaku, padahal sudah nyampe kepadaku kebenaran itu, tetapi aku sesat disebabkan oleh teman-temanku. Ikhwan fillah azakumullah, ini penyesalan. Dan penyesalan ini terlambat. Tidak ada hasilnya, enggak ada faedahnya sama sekali, karena dalam keadaan sudah finnar. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau kemurkaan manusia itu biarkan saja, tidak mengurangi kemuliaan orang mukmin, tidak akan mengurangi pahala, bahkan sebaliknya, menambah pahala dan menambah pula kehormatan dan kemuliaan. Kalau jalannya di jalan hak, di jalan kebenaran, maka ketika orang dalam keadaan memusuhinya atau mencercanya, mencaci makinya, tidak jatuh, tidak rendah, tapi justru akan bertambah pahalanya. Orang ini mencaci maki, pahalanya bertambah. Fulan memusuhi, dia sabar, bertambah lagi pahalanya. Terus demikian. Kata Syekhul Islam selanjutnya, وَمَنْ أَرْضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يُغْنُ عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Barang siapa yang membuat ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka mereka, manusia-manusia itu, tidak akan mencukupi, tidak akan bisa membelanya dari kemurkaan Allah. Seperti orang zalim tadi yang dalam keadaan di neraka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, apakah teman-teman jeleknya tadi bisa membantu? Apakah teman-teman musyrikin yang bersama dia, yang menyebabkan dia sampai musyrik seperti itu, apakah dia bisa membantu dan meringankan azab Allah? Tidak, demi Allah, mereka tidak akan mampu dan tidak akan sanggup, dan mereka sendiri dalam keadaan menghadapi azab. Kadzalim alladhi ya'addu 'ala yadayhi, kata Syekhul Islam, seperti orang zalim yang menggigit jarinya. Ini isyarat kepada ayat yang tadi yang saya sudah bacakan. Seperti kisah orang zalim yang ya'addu 'ala yadayhi, yang menggigit jarinya dan kemudian mengatakan penyesalan-penyesalannya. Amma kaunu hamiduhu yanqalib dzamman, adapun masalah berubahnya orang yang tadinya memuji menjadi mencerca, fahada yaqa katsiran, ini pun banyak terjadi. Mencari keriduan manusia sampai Allah murka, tapi berakhir dengan dimurkai oleh manusia. Ini terlalu banyak penjilat-penjilat yang mereka selalu mencarinya adalah keriduan manusia. Pokoknya asal bapak senang, ABS. Tidak peduli halal ataupun haram, tidak peduli ini tauhid atau syirik, tidak peduli sunnah atau bid'ah, yang penting bapak senang. Biasanya apa yang terjadi pada orang seperti ini? Dimuliakan atau direndahkan? Direndahkan. Dihinakan. Enggak memiliki nilai sama sekali. Bahkan berakhir dengan diinjak-injak dia sebagai budak, sebagai orang yang rendah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yaqa' kathiran wa yahsul fil aqibah, dan akan terjadi nanti di belakang hari. Fil aqibah artinya di belakang hari. Yang tadinya dia dalam keadaan dipuji, dielulukan, diangkat tinggi-tinggi, wah, wah, wah, wah, wah, karena memang dia membuat ridho manusia. Suatu saat Allah kehendaki untuk jatuh dia, Allah bukakan aibnya di hadapan seluruh manusia. Allah bukakan aibnya, di hadapan seluruh lapisan masyarakat sehingga dia jatuh dan rendah, dihinakan oleh seluruh manusia. Fa innal aqibah littaqwa. Karena sesungguhnya akhir yang baik itu adalah untuk orang yang takwa. Yakni akhirnya nanti tetap yang dimuliakan adalah orang-orang yang takwa. Orang-orang yang bertakwa itu disegani oleh kawan dan lawan. Istiqomah. Dimusuhi tetap istiqomah. Dicaci maki tetap lurus. Disiksa, disampai, diperbuat dengan berbagai macam perkara yang menyakitkan, tetap istiqomah. Apa akhirnya? Akhirnya musuh-musuh tadi juga kagum. Ini orang istimewa. Ini manusia bukan manusia biasa. Ini manusia sungguh memiliki prinsip yang kuat. Lihat, disegani oleh kawan dan lawan. Tetapi munafik itu direndahkan oleh kawan dan lawan. Musyrikin Arab yang ketika mereka memerangi terang-terangan Rasulullah SAW, ketika ada munafik datang mengatakan saya begini, saya ini pura-pura masuk Islam begini, itu direndahkan oleh mereka. Innaka munafik, kamu itu munafik, rendah. Loh, musyrik yang mengatakan dia munafik dan mencercanya dan merendahkannya karena dianggap tidak gentle oleh orang-orang Arab. Pengecut. Pengecut, tidak gentle, dalam keadaan rendah. Ini khonifidina azakumullah di hadapan manusia yang bukan muslim. Apalagi di hadapan muslimin. Dia mencari itu manusia dengan kemurkaan Allah. Tiba-tiba manusianya berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana orang tadi? Jadi rendah dan dijatuhkan. Mereka ingat orang ini adalah orang yang demikian dan demikian. Khonifidina azakumullah. Sungguh baik. Apa yang dikatakan oleh seorang penyair ketika dia berkata, "Idza sahha minkal wajh ya ghayatal muna, fa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu." Jika benar dari engkau kasih sayangmu, wahai ghayatal muna, wahai tujuan yang paling tinggi, yakni kalau kasih sayangmu, wudmu itu ditempatkan dengan benar untuk mengharapkan ghayatul muna, untuk mengharapkan setinggi-tinggi tujuan yaitu keriduan Allah dan jannahnya, maka ketahuilah kullu alladhi fawqa turabi turabu, ketahuilah bahwa semua yang di atas tanah itu tanah. Iya toh, semua yang di atas tanah itu tanah. Manusia asalnya dari tanah, buah-buahan asalnya dari tanah, emas dan perak dan semua barang tambang asalnya dari tanah. Kullu ma fawqa turabi turabu. Semua yang di atas tanah itu dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Berarti enggak ada nilainya. Yani wahai orang yang cerdas, tempatkanlah al-wud itu pada tempatnya. Carilah keriduan itu setinggi-tinggi tujuan, atau carilah keriduan itu keriduan Allah dan benarkan tujuanmu. Karena sesungguhnya yang di atas tanah ini semuanya tanah. Jangan dihitung. Harapan ini, harapan ini, harapan ini. Mengharapkan apa? Semua yang di atas tanah itu tanah. Dan kamu nanti ketika mati juga dalam keadaan, kamu dalam keadaan makan tanah. Masuk di mulutmu, masuk di matamu, masuk di telingamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak membawa apapun. Tidak membawa emas dan perak dan tidak bisa menikmati segala macam makanan yang mewah. Qala Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, "Faman tahaqqaqa anna kulla makhluqin fawqa at-turabi fa huwa turab." Kalau sudah dibuktikan, ini siapa-siapa yang sudah membuktikan bahwa semua makhluk yang di atas tanah itu adalah tanah, maka bagaimana mungkin dia mengutamakan tanah di atas Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin yuqaddim ta'ata man huwa turab ala ta'ati rabbil arbab? Bagaimana mungkin kamu mengutamakan taat kepada tanah lebih daripada taat kepada pencipta tanah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebih mementingkan turab daripada Rabbul Arbab, daripada Allah penguasa seluruh penguasa? Am kaifa yurdil turab bi sakhatil malikil wahhab? Atau bagaimana mungkin engkau membikin ridha turab, membikin ridha tanah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala al-Malikul Wahhab, penguasa yang maha memberi? Tanah kamu bikin ridho, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi, kamu lupakan. Ini khana ibn azakumullah, berarti orang ini adalah orang yang jahil, ibni jahil, ibni jahil. Orang yang bodoh, anaknya orang bodoh, turunan orang bodoh. Sama sekali tidak bisa berpikir, tidak bisa membandingkan sesuatu, dan tidak bisa mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Ma qadarullah haqqa qadri. Tidak bisa dia mendudukkan Allah di tempatnya yang Maha tinggi. Tidak bisa. Dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan turab-turab tadi, dengan tanah-tanah tadi. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang aneh. Ujab itu sangat aneh, lebih dari ajib. Ikhwanu billahi a'azakumullah. Maka barang siapa yang cerdas, sehat akalnya, sehat pikirannya, tidak gila, tidak majnun, maka dia mesti kenal bahwa yang di atas tanah ini adalah tanah, maka pasti dia akan mementingkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi, yang menciptakan segala sesuatu, yang menakdirkan segala sesuatu. Wa bil hadithi 'uqubah man khafa an-nas wa athara ridahum 'ala Allah. Berarti dalam hadis ini, dalam hadis Aisyah ini ada satu pelajaran, yaitu balasan bagi orang yang takut kepada manusia dan kemudian mementingkan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada uqubahnya, ada balasannya. Uquba man khafa an-nas wa athara ridahum 'ala Allah. Balasan bagi orang yang takutnya pada manusia dan kemudian mementingkan keridhaan mereka lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada mementingkan keridhaan Allah. Maka yang demikian balasannya disebutkan dalam hadis tadi, bahwa dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan acuhkan dia, tidak Allah bela, tidak Allah tolong, maka akibatnya dia direndahkan di dunia dan di akhirat. Wa annal 'uqubah qad takunu fid din. Dan kadang-kadang balasannya itu dalam agama. Ini lebih mengerikan daripada balasan dunia. Balasan dunia itu ditimpa kerendahan, jatuh kedudukannya, bangkrut hartanya. Ini kan azab demi azab. Tetapi itu masalah dunia. Kalau saja hilang hartanya, atau dia dalam keadaan jatuh kedudukannya, yang tadinya dia adalah jenderal berbintang 4 atau lebih, kemudian tiba-tiba jatuh dari orang yang terendah, jadi Bromo Corah di penjara. Rendah dia, dihinakan. Tapi itu pun masih dunia, masih kecil. Kalau saja kemudian menyebabkan dia jadi sadar, tiba-tiba di penjara dia kemudian ingat Allah, ingat sholat, kemudian dia mengucapkan astagfirullah, ternyata upaya-upayaku untuk meridhokan manusia adalah kosong belaka, enggak ada hasil apa-apa. Ini masih berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena azabnya tadi, balasannya tadi adalah menyebabkan dia menjadi sadar, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan adalah kalau balasannya dalam agama, yang Allah timpakan bukan pada fisiknya, bukan pada hartanya, bukan pada kedudukannya, Allah timpakan pada agamanya. Agamanya jadi rusak, jadi sesat, jadi dhalal. Ini lebih mengerikan. Karena azabnya akan dirasakan terus sampai hari kiamat, karena orang yang sesat diazab dalam neraka. Iyadzan billahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, bahwa Allah kadang mengazab seseorang dengan menyesatkan agamanya. Ada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah timpakan pada mereka kemunafikan di hati-hati mereka. Berarti azabnya dalam bentuk kemunafikan yang tumbuh di hatinya. Walaupun dia tadinya orang-orang yang beriman, tetapi karena mulutnya kotor, mulutnya jelek, ucapannya mencari ridho manusia dan meninggalkan keridhaan Allah, maka Allah murka kepadanya. Ketika Allah murka kepadanya, Allah timpakan penyakit nifak di dalam hatinya. Ketika mereka menyatakan, mencemoohkan Rasulullah dan para sahabatnya, undur qurra'una ha'ula, lihatlah pembaca-pembaca Quran itu, arghabu butunan wa ajbanuhum 'inda al-liqa. Mereka itu adalah orang-orang yang paling rakus dalam makan dan orang-orang yang dalam keadaan paling penakut ketika perang. Maka para sahabat terkejut dengan ucapan ini. Kamu bicara apa? Sungguh kamu munafik. Aku akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah, orang-orang tadi menyatakan, sungguh aku cuma main-main, aku tidak serius. Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya, kamu memperolok-olokkan, mempermainkan? La ta'tadziru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Perhatikan, kalimat Allah SWT. Qad kafartum ba'da imanikum. Berarti pernah beriman atau tidak? Kalau dikatakan ba'da imanikum, pernah masuk iman pada dia. Tetapi tumbuh sifat nifaq, akhirnya dia dari kufur. Jadi dalam keadaan dia kafartum ba'da imanikum, kalian kafir setelah iman kalian, dalam keadaan dohirnya masih pura-pura muslimin. Dohirnya masih ikut sholat, padahal sudah kafartum. Ini munafiqan khalisan, munafik murni, 100%. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat ba'da imanikum sebagai syahid. Kalimat setelah iman kalian sebagai bukti bahwasanya mereka pernah beriman, tetapi Allah azab dengan sifat nifaq yang tumbuh di hatinya sampai kemudian dalam keadaan dia kafir setelah beriman. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah timpakan kemunafikan di hati-hati mereka sampai hari pertemuan dengan Allah. Yani tidak sadar-sadar. Tidak pernah sadar. Padahal bisa jadi seorang itu kena penyakit nifaq, kemudian sembuh. Mungkin terjadi. Karena iman begitu, naik dan turun. Sampai kemudian bisa tumbuh kemunafikan, kata sahabat Ibnu Mas'ud, seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Bisa tumbuh di hati-hati manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah katakan tidak. Tumbuh hati atau tumbuh kemunafikan dalam hatinya dan tidak akan hilang terus sampai bertemu dengan Allah. Artinya sampai matinya dalam keadaan munafik. Kenapa Allah azab dengan kemunafikan? Allah azab dengan kesesatan. Bima akhlafullah. Karena mereka akhlafullaha ma wa'aduhu. Karena mereka menyelisihi janji-janjinya kepada Allah SWT. Wa bima kanu yakdibun. Dan karena mereka berdusta dan mendustakan Allah SWT. Mereka berdusta dan mereka menyelisihi sumpah-sumpahnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka selalu bertameng dengan sumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. Padahal dusta. Allah timpakan sifat nifaq pada mereka. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Selesai bab yang lalu alhamdulillah. Dan yang akan datang kita akan masuk pada bab berikutnya. Bab tawakkal. Natlah taufiq wal'afiyah wa salallahu salamah. Wal'afiyah. Wal'maghfirah wal'rahmah. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته